Transisi kata ke kantang ku mulai terbata-bata. Berjalan kemana jiwa lamaku, kapan lagi bernostalgia. Kelopak mataku lelah menjabarkan arti melayang. Melanda redup tantrumku. Baik ke baik mulai ku rakit menari para sakitku. Hingga sulitku berdamai dengan nalar tak terkontaminasi. Merasa haus dipuji. Hingga ku lupa diri. Mati suri rasa canduku. Mati suri rasa canduku. Baik ke baik mulai ku rakit menari para sakitku. Hingga sulitku berdamai dengan nalar tak terkontaminasi. Merasa haus dipuji. Hingga ku lupa diri. Sudah pernah hilang. Sudah pernah berbekal selembar peta, berakhir di surau tua.